Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fi din, azakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min ittikhadil quburi masajid. Masih dalam kajian atau tema pembahasan tentang bantahan terhadap pihak-pihak yang melegalkan atau yang membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan, atau membolehkan untuk memasukkan kuburan ke dalam masjid. Di samping dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran demikian pula As-Sunnah, yang membatalkan ya klaim tersebut bahwa hadis yang datang dari Nabi itu melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut. Demikian pula penerapan dan amalan dari ulama salaf. Dan ini satu hal penting, faedah besar yang bisa kita ambil dari pembahasan ini pula, bahwa Al-Quranul Karim demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu telah disepakati untuk menjadi referensi dan rujukan, pedoman sekaligus landasan kaum muslimin dalam berislam, dalam beragama. Sepakat. Ya. Namun dalam penerapan ya, dan pelaksanaan dari dua rujukan tersebut, ini yang berbeda. Dan ini ternyata menjadi sumber ya, dan pangkal penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ketika mereka berusaha untuk memahami Al-Quran demikian pula hadis, namun bukan dengan pemahaman dan pengamalan ya, ulama salaf, akhirnya mereka menyimpang ya, sesat dan jauh dari kebenaran ya. Karena kalau mau jujur, Al-Quranul Karim demikian pula hadis itu kan turun ya, bukan hanya di masa kita sekarang ini, sudah ada sejak dahulu kala. Ya, bahkan keduanya telah turun dan Allah turunkan kepada Rasulullah di hadapan para sahabat. Sehingga para sahabat inilah yang menjadi saksi. Ya, bagaimana dalam memahami sebuah ayat, demikian pula sebuah hadis sekaligus penerapannya. Mereka mengerti dan faham ya, tentang satu ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Apa latar belakangnya, asbabun nuzulnya. Demikian pula apabila hadis, asbabul wurudnya. Ya, sebabnya kenapa, ini terkait dengan kasus apa. Ya, di mana Allah turunkan, kemudian maksudnya seperti apa dan penerapannya seperti apa. Para sahabat faham. Nah, oleh karena itu di antara rahmat Allah Azza wa Jal kepada hambanya adalah mengabadikan itu semuanya, terabadikan ya, sehingga apa yang difahami, apa yang diterapkan, yang diamalkan oleh para sahabat itu teriwayatkan sampai hari ini, alhamdulillah. Dan itu dengan pembuktian ilmiah, pembuktian ilmiah bukan sekedar klaim mengada-ngada begitu. Ini perkataan Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman, ini Ali. Dari mana? Ya pokoknya ini yang ada. Terus sumbernya, sanadnya, rantai perawinya? Ya, enggak usah tanya. Bukan itu. Ya. Dinul Islam adalah dinul ilmiah. Agama ilmiah. Sehingga semuanya dibangun di atas bukti dan dalil. Dan ini pula yang membedakan. Ya, dan menjadikan istimewa agama Islam dibandingkan dengan agama selainnya, yaitu adanya sanad, rantai perawi yang menukilkan, yang mengutip sebuah perkataan, sebuah amalan, keyakinan, persetujuan Rasulullah, yang itu menjadi pedoman dalam beragama bagi kaum muslimin. Maka terkait dengan pembahasan kita, barakallahu fikum, di sini kita akan menyebutkan beberapa bukti dan contoh amalan salaf, bahwa yang mereka fahami, yang mereka yakini, dan itu yang mereka amalkan selama mereka hidup, dan itu yang teriwayatkan sampai kepada kita, adalah tentang tidak bolehnya untuk membangun masjid di atas kuburan, ya, apalagi menghias-hiasinya, ya, dibuat indah, membangunnya, dibuat megah. Ini sangat dibenci oleh ulama salaf. Ya. Dan inilah kebaikan. Ya. Kalau seandainya kebaikan itu sebaliknya, ya, yaitu membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan, itu yang boleh, dan itu yang baik, itu yang afdal, tentunya ulama salaf yang terdepan untuk mengamalkan sebelum kita. Nah, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ya, kalau seandainya itu sebuah kebaikan, maka tentu mereka ulama salaf sudah mendahului kita. Sehingga manakala ya mereka meninggalkan sesuatu, menunjukkan itu bukan kebaikan, meskipun umat sekarang menganggap itu sebuah kebajikan, meskipun. Ya, sehingga yang perlu dan butuh dicek kembali ya kitanya. Dulu dianggap jelek, kok sekarang dianggap baik gitu loh. Berarti yang salah siapa gitu. Ya. Kalau yang direkomendasi, yang dibenarkan, apa yang kita yakini, yang kita ya pegangi, ya, sementara dahulu itu adalah kejelekan, ya berarti terlalu pede kitanya. Ya. Mereka itu adalah orang-orang pilihan, ahlul jannah. Ya. Allah yang menyatakan dan Rasulullah yang menyebutkan. Ya. Dan itu kelebihan mereka, para sahabat. Baik. Kita lanjutkan beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan amalan salaf terkait dengan bab ini. Allah rahimahullah, pada poin yang ketiga disebutkan an Abi Burdah rahimahullah, dari Abu Burdah. Ini seorang tabi'in, ya, di antara murid dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, sahabat Nabi. Kata Abu Burdah rahimahullah, qala awsa Abu Musa hina hadarahu al-maut. Abu Musa Al-Asy'ari telah berwasiat, ya, di saat detik-detik ajalnya. Ya, peristiwa dan momen penting ketika seorang hendak meninggal. Abu Burdah menghadiri majelis itu ketika sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari itu hendak wafat. Faqala, kata Abu Musa, idam talaqtum bi janazati fa asri'ul mashi wa la yatba'uni mujmirun. Apabila kalian berangkat memikul jenazahku, maka percepatlah langkah-langkah kalian. Dan jangan pula kalian menyertakan pada jenazahku tersebut mujmir, seorang yang menyalakan api. Ya. Ketika ada yang meninggal, kemudian diiringi dengan obor misalkan. Ini termasuk yang dilarang, tidak boleh. Nah, tidak diperbolehkan, bahkan haram. Ya. Dan dikecualikan apabila ada hajah, ketika seorang membutuhkan penerangan, ya, dikuburkan di waktu malam misalkan, kan boleh ya, meskipun yang afdal siang, namun boleh di malam hari. Lah, ketika dibutuhkan penerangan, ada hajah, maka diperbolehkan untuk mengiringi jenazah dengan lampu. Kalau sekarang ya senter atau obor atau yang semisalnya. Namun apabila tidak ada hajah, maka tidak diperbolehkan. Ini wasiat siapa? Abu Musa. Jangan kalian menyertakan pada mayatku, ya, itu seorang yang menyalakan api. Atau di sini berupa dupa, ya. Dupa, tahu dupa ya? Ya, kalau sekarang pendekatannya kayak kemenyan gitu. Ya, kemenyan. Sebagian itu kaum muslimin ketika ada yang meninggal, di saat diiringi, digotong, dipikul ke kuburan, itu ada yang bawa kemenyan gitu. Ya, ini mujmir. Nah, apapun niatnya, maka ini ya hendaknya tinggalkan. Wala taj'alu fi lahdi syai'an yahulu baini wa baina turab. Dan janganlah kalian meletakkan ya sesuatu pada liang lahatku yang menghalangi antara tubuhku dengan tanah. Artinya ya dilepas gitu. Ya, dilepas. Ya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi antara tubuh beliau dengan ya dengan tanah. Nah, ini kain kafannya tetap karena itu menjaga auratnya, namun tidak ada sesuatu yang memang dibuat apa itu, kalau sekarang keranda ya, peti, karena pada asalnya itu antara jenazah dengan tanah ya secara langsung bersentuhan, kecuali sekali lagi ada hajah di sebagian tempat itu tanahnya itu rob, itulah berair. Apabila jenazah tersebut ketika dikubur dibiarkan begitu saja, itu akan basah dan bisa terapung gitu. Ya, sehingga disiasati ketika dikubur ya dibuat keranda sederhana sekedar untuk menahan mayat tersebut supaya tidak terapung. Ya, daerah-daerah rawa itu ya seperti itu. Nah, atau daerah pinggiran, pantai ataupun sungai. Wala taj'alu 'ala qabri bina'un aw bina'an. Dan janganlah pula kalian meletakkan ya, atau membangun di atas kuburanku sebuah bangunan. Wa asyhadukum anni bari'un min kulli haliqatin aw saliqatin aw khariqatin. Dan aku bersaksi terhadap kalian bahwa aku berlepas diri ya, dari siapa saja haliqah ya. Haliqah yaitu seorang yang membotak kepalanya ketika tertimpa musibah ya, karena meratap. Atau saliqah, saliqah yaitu seorang yang mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah, jerit-jerit, menangis histeris ketika tertimpa musibah, ada yang meninggal atau yang kecelakaan atau yang semisalnya, dia menjerit, histeris, berteriak, menangis. Ini haram hukumnya. Ya. Demikian pula sebagian membotak kepalanya sebagai bukti dia ikut berbela sungkawa, ikut bersedih Ini juga haram ketika tertimpa musibah. Al-khariqah, atau seorang yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa minna man daraba al-hudud, syaqqal juyub wa da'a da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Ya, bukan termasuk golongan kaum muslimin seorang yang ketika tertimpa musibah dia daraba al-hudud, menampar, memukul-mukul wajahnya, pipinya. Wa syaqqal juyub, atau merobek-robek bajunya. Ya, demikian pula yang menyeru dengan seruan jahiliyah, berteriak, menangis dengan histeris di luar batas kewajaran. Sebatas menangis, bersedih, ini ditoleransi. Boleh, silakan. Ya, dan itu bahkan menunjukkan rahmah, adanya kasih sayang. Ya, ada yang meninggal sedih, ya, bukan tertawa. Meninggal sedih, meneteskan air mata. Labas. Namun apabila lebih dari itu, menjerit-jerit, berteriak, menangis dengan tangisan yang keras, bahkan meronta-ronta, menggerak-gerakkan tubuhnya, memukul-mukul wajahnya, menjambak-jambak rambutnya, membotak kepalanya, merobek bajunya, mengguling-guling, ini haram hukumnya. Ini termasuk perilaku jahiliyah yang ternyata di zaman kita yang masih ada yang seperti ini. Ya, katanya itu diantara bukti dan bentuk kesedihan yang mendalam, ikut berbela sungkawa, padahal itu pelanggaran, kesalahan fatal dan haram hukumnya. Kaum Syiah Rafidah, ya, setiap tanggal 10 Muharram yang sesungguhnya kaum muslimin dianjurkan untuk berpuasa, justru mereka meratap di hari itu, berbuat dosa, dosa besar. Ya, diperingati sebagai hari kesedihan, untuk memperingati, ya, hari meninggal dan wafatnya cucunda Nabi Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan cara yang salah, ya, dengan tradisi yang menyimpang, ya, melukai tubuhnya, memukul-mukul tubuhnya, ya, semakin banyak darah yang keluar, itu sebagai bukti semakin cinta dengan cucunda Nabi Al-Husain. Ya, padahal kalau mau jujur, sahabat Nabi itu bukan cuma Al-Husain, yang lain banyak. Bahkan mohon maaf, dari sisi keutamaan mungkin lebih, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ayahnya lebih utama, ya. Tapi mereka seperti itu, beragama dengan hawa, dengan hawa nafsu. Walhasil ini wasiat dari Abu Musa. Qalu, kata pelayat, ya, yang hadir ketika itu, "Awa sami'ta fihi syai'an?" Apakah engkau wahai Abu Musa pernah mendengarkan, ya, sesuatu seperti yang Anda pesankan kepada kami dari Nabi? Ya. Qala, "Na'am, min Rasulillah alaihi salatu wassalam." Iya. Wasiat yang barusan saya sampaikan itu, itu adalah yang saya dengarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, menunjukkan Nabi Musa betul-betul, ya, menyimpan, ya, dalam ingatan beliau sampai pada detik-detik ajal beliau, itu yang masih sempat itu lah berwasiat dengan wasiat ilmu. Inilah diantara keutamaan orang yang, ya, setiap harinya, waktu-waktunya, ya, itu di atas kebaikan, di atas ketaatan. Maka akhirnya pun ditutup dengan husnul khatimah, Allah berikan kemudahan. Ya, na'udzubillah, ketika seorang itu memang hari-harinya bermaksiat, ya, dan mungkin orang lain enggak mengetahui, ya, maka na'udzubillah, ya, bisa jadi khawatir itu menjadi sebab dia tidak bisa meraih husnul khatimah, bahkan sebaliknya su'ul khatimah. Ya. Nah, syahid dari riwayat ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa Abi Musa ketika berwasiat kepada murid-muridnya, tabi'in, ya, kaum muslimin secara umum ketika itu adalah wasiat tentang, ya, tidak bolehnya untuk melakukan sesuatu yang berlebihan dalam menyikapi jenazah kaum muslimin. Dari proses mengiringi jenazah ke kuburan, gak boleh apa ada yang menyalakan api kecuali ada hajah, sampai langkah-langkah kakinya pun itu pun disunahkan untuk dipercepat, dipercepat. Kemudian tidak ada yang menghalangi antara tubuh si mayit dengan tanah kuburan sesuatu. Ya, demikian pula tidak ada bangunan ketika seorang itu sudah meninggal di atas kuburannya. Kemudian berikutnya, yang keempat, an Anasin radhiyallahu taala an. Riwayat yang berikutnya adalah hadis Anas. Anas bin Malik, sahabat Nabi, Al-Ansari Abu Hamzah. 10 tahun berguru, ya, sekaligus melayani sebagai pembantu Rasulullah di Madinah. Sejak Nabi pindah dari Mekah menuju Madinah, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, itu datang kepada Nabi. Ya, dan beliau sudah beritikad. Ya, kalau seandainya Rasulullah datang ke Madinah, saya akan menghadiahkan putra saya Anas bin Malik untuk menjadi pelayan Rasul. Ya, keluar masuk rumah Nabi. Oleh karena itu jangan heran apabila kita sering mendapati hadis-hadis Anas bin Malik itu banyak berkisah tentang kepribadian Rasulullah, pergaulan muamalah Rasulullah dengan keluarganya. Termasuk riwayat ketika Rasulullah masuk ke dalam WC, apa yang Nabi baca, apa yang Nabi ucapkan, Anas yang tahu. Kenapa? Beliau yang melayani, yang mengambilkan embernya, yang menyediakan airnya, yang menyiapkan hijabnya supaya tidak terlihat aurat Nabi. Itu Anas bin Malik. Berarti kan bukan orang sembarangan, ya. Nah, ya sekarang gambarannya saja, ya. Orang ketika datang dari Indonesia berangkat ke Saudi jadi supirnya Syekh Ahlussunnah, gimana rasanya? Bangganya luar biasa, ya gak? Selain bisa bekerja, tapi juga dapat faedah. Siapa? Syekh di belakang. Ya, Syekh mau ngisi, mau ke masjid, dia yang mendampingi. Sehingga dia selain mendapatkan faedah-faedah ilmiah, tapi juga belajar adab dari Syekh tersebut. Nikmat, ya kan? Lah ini baru Syekh. Lah gimana dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Artinya, apa yang beliau terapkan, maka itulah yang beliau dapatkan. Itu dari kecil, loh, ya. Dari kecil. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang masih muda, ya, melayani Rasulullah sampai Nabi wafat. Jadi, des Nabi tiba di Madinah, sampai Nabi wafat, 10 tahun di Madinah, itu Anas terus ngikuti. Dari kecil, ya. Ilmunya berarti apa? Betul-betul terpatri gitu lah. Kokoh. Lah, kata beliau radhiyallahu taala an, kana yakrahu an yubna masjidun bainal qubur. Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala an, membenci untuk membangun masjid di tengah-tengah kuburan. Ya, di tengah-tengah kuburan. Nah, kok bisa sama, ya, dengan wasiat Abu Musa? Sahabatnya beda, umurnya jauh. Abi Musa ini, kalau pengen tahu, ini sahabat senior yang termasuk utusan kepercayaan Rasulullah yang Nabi utus ke negeri Yaman berdakwah kepada ahlu kitab bersama Ali bin Abi Thalib, bersama Mu'adz bin Jabal, fuqaha, ulama. Ini Abi Musa. Lah, Anas bin Malik ini sahabat sighar yang masih muda. Bahkan ketika Nabi wafat, beliau masih panjang umurnya. Ada yang menyebutkan sampai 100 tahun lebih umur Anas bin Malik radhiyallahu taala. Panjang sekali. Ya. Walhasil ini ya, yang diterapkan, yang diamalkan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia. Yang berikutnya, An Ibrahim, dari Ibrahim. Kalau tadi dari level para sahabat ya, dari amalan para sahabat. Sekarang contoh dari generasi tabi'in, generasi yang setelahnya. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Ya, muridnya sahabat. Dari Ibrahim, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Beliau dari Kufah. Kufah itu di Irak ya sekarang. Annahu kana yakrahu an yuj'ala 'ala al-qabri masjidan. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, beliau membenci ya, untuk dibangunkan masjid di atas kuburan. Sama. Ya. Padahal generasinya jauh itu. Kalau tadi levelnya sahabat, generasi sahabat, kemudian di bawahnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Tabi'in, jauh. Hanya saja mereka ada murid-murid sahabat. Ya, sahabat dapat ilmu dari siapa? Dari Nabi. Lalu ditransfer, diajarkan, ditanamkan, disampaikan kepada murid-muridnya. Siapa murid sahabat? Tabi'in. Sama. Ya. Dan Ibrahim ini An-Nakhai termasuk ya murid-muridnya sahabat kibar. Ya. Meskipun kebanyakan dari guru-guru beliau adalah kibaru tabi'in. Ya, tabi'in yang senior. Ya. Wa Ibrahim hadza huwa ibnu Yazid An-Nakhai, thiqatul imam. Beliau ini seorang tabi'in, thiqah, dan keilmuannya tidak diragukan lagi. Wa huwa tabi'un saghir mata sanata 96 min al-hijratin nabawiyah. Dan beliau meninggal pada tahun 96 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1443. Ya. Nah. 1300 lebih silam. Yang lalu itu hidup seorang tabi'in yang bernama Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Pada tahun 96 Hijriah beliau wafat. Faqad talaqa hadzal hukma bila syakkin min ba'di kibari tabi'in aw mimman adrakahu min as-sahabah. Dan beliau telah mengambil hukum ini ya, dan tidak diragukan dari sebagian guru-guru beliau dari kalangan kibaru tabi'in, tabi'in yang ulama tabi'in yang kibar, yang senior. Atau dari sebahagian sahabat yang beliau sempat jumpai. Karena tabi'in yang junior ini, yang muda ini, itu menemui sebagian kecil para sahabat, namun mayoritas gurunya adalah tabi'in yang kibar, yang senior. Fafihi dalilun qati'un ala annahum kanu yarawna baqa'a hadal hukmi wa istimrarihi ba'dahu alaihi salatu wassalam. Famata nusikha. Maka ini menunjukkan dan membuktikan ya, dalil yang pasti bahwa mereka para tabi'in ulama salaf ya, berpandangan ya, tentang tetapnya hukum larangan tersebut, yaitu larangan untuk membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya, dan tetap berlakunya hukum itu meskipun Nabi telah wafat. Lalu kapan ya, dihapusnya hukum tersebut? Kalau ternyata amal, praktek, penerapan ulama salaf ya masih gitu loh. Masih diberlakukan. Karena ini konteksnya kan dalam membantah orang-orang yang menyatakan, "Oh, itu dilarang dulu, Pak. Kalau sekarang boleh." Ya, kita katakan, "Dari mana hukum itu, Pak? Kok Anda mengatakan hukumnya terhapus? Kalau dulu dilarang, kalau sekarang enggak masalah, boleh. Kenapa? Umat Islam sudah kuat, sudah hebat, sudah kuat imannya, sudah mantap tauhidnya, sehingga gak usah khawatir, mereka itu paham itu syirik, mana yang tauhid, mana yang syirik, paham mereka, gak usah khawatir Pak, masjid gak apa-apa ya, masukkan ke kuburan, atau kuburan masuk ke dalam masjid, gak masalah, mereka gak mungkin nyembah kuburan, yang disembah adalah Allah." Nah, padahal kalau mau jujur memahami dan menerapkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaf dan pengamalan para salaf, gak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya, tadi sudah kita sebutkan bagaimana wasiat Abi Musa al-Asy'ari. Wasiat ataupun pernyataan dan pendapat Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia. Ya. Kemudian tabi'in Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Juga demikian, sama. Ya. Dan itu sebuah hal yang memang membuat kita tercengang, ya. Bisa dibayangkan para sahabat itu ketika Nabi wafat itu menyebar, kan? Menyebar. Ya. Abi Musa itu dikirim ke negeri Yaman. Lama di sana. Anas bin Malik setelah Nabi wafat itu sampai meninggalnya di kota Basrah di Irak, jauh. Belum lagi sahabat yang lain, belum lagi terpaut generasi, beda lagi. Ini sudah meninggal, ini masih hidup. Oh, ternyata pendapatnya sama itu loh dalam sebuah pembahasan. Kok bisa ya? Tepatnya berjauhan, generasinya berbeda, tapi dalam satu masalah sama hukumnya. Kan unik. Tidak mungkin yang seperti ini karena kebetulan, tidak mungkin. Tapi karena memang sumbernya satu. Ini ilmu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian riwayat yang berikutnya, yang keenam, dari Al-Ma'rur Ibn Suwaid rahimahullah. Al-Ma'rur Ibn Suwaid rahimahullah, beliau mengatakan, kharajna ma'umar fi hajjatin hajjaha. Suatu ketika kami keluar bersama Umar radhiyallahu ta'ala an untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Al-Ma'rur bin Suwaid berkisah, kami suatu ketika berangkat haji bersama Umar. Faqara abina fil fajri alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa li'ila fi Quraisy. Yang kemudian ketika memimpin salat sebagai imam, Umar membaca di dua rakaat pada salat subuh dua surat setelah Al-Fatihah. Yang pertama alam tara, yaitu Al-Fil, kemudian surat yang setelahnya surat Al-Quraisy. Maka falamma qada hajjahu wa raja'a wan nasu yabtadirun faqal. Maka tatkala Umar telah menyelesaikan manasik hajinya dan kembali, maka kaum muslimin, ya, mereka pun mengerumuni dan bersegera datang kepada Umar. Faqal, ma hadha? Ya. Ada apa ini, kata Umar? Faqal, masjidun salla fihi Rasulullah. Jadi ketika itu kaum muslimin, ya, yang berangkat haji bersama Umar itu ngerumuni, ya, sebuah tempat yang dahulu Rasulullah pernah sholat di tempat tersebut. Ya, jadi ada yang menjawab ketika Umar melihat gelagat-gelagat dan perbuatan kaum muslimin ketika itu, ada apa ini? Kok kalian ribut? Ya, berebutan di tempat ini. Sebagian mereka mengatakan, masjidun sallafi Rasulullah. Ini adalah masjid wahai Umar, yang dahulu Rasulullah pernah sholat di tempat ini. Pernah sholat di tempat ini. Apa jawab Umar radhiyallahu ta'ala melihat fenomena ini? Ya, enggak diem. Ya, tidak, ya sudahlah, enggak apa-apa sudah. Toh ini tempatnya dulu Rasulullah juga. Enggak. Ya, dengan fikihnya, dengan ilmunya, dengan imannya, kata beliau, hakadha halaka ahlul kitab ittakhadhu athara anbiya'ihim bai'an. Demikianlah, ya, kenapa dahulu ahlul kitab mereka binasa dan mereka hancur, yaitu ketika mereka, ya, menjadikan peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka sebagai tempat jual beli. Ya, ini tempat perayaan. Tempat perayaan. Biasa kalau ada sebuah tempat yang dijadikan sebagai area dan daerah perayaan, itu identik dengan apa? Jual beli, kan? Mesti ada pasar itu. karena momen pas kan gitu. Ya, yang datang mungkin dari jauh kehausan, ya paling enggak ya butuh minuman, lapar ya butuh makanan. Nah, seperti itu. Dan itu sampai sekarang pun seperti itu. Ya. Tempat-tempat yang memang itu tempat-tempat yang dikeramatkan itu menjadi ajang bisnis, bahkan menjadi ya momen-momen untuk mendapatkan omset yang besar, meskipun hanya setahun sekali gitulah, meskipun setahun sekali. Hari-harinya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Namun ketika momen itu ada peringatan apa begitu, ya maka biasanya dimanfaatkan. Man uridat lahu minkum fiha shalah falyusalli wa man lam ya'rid lahu minkum fihi shalah falyusalli, maka barang siapa di antara kalian yang mendapati waktu salat di sebuah tempat ya, atau di tempat tersebut, maka hendaklah ia melaksanakan salat di tempat itu. Dan barang siapa yang tidak mendapati waktu salat di tempat tersebut, maka jangan ia sengaja untuk sholat di tempat tersebut. Artinya di sini Umar radhiyallahu taala berusaha untuk menutup celah, ya, bahwa tempat yang dahulu mungkin Rasulullah pernah singgah, pernah sholat, karena memang ketika itu ya tiba waktu sholat sehingga Nabi sholat di tempat itu, bukan sengaja, bukan, tapi kebetulan lewat. Nah, sebagian kaum muslimin enggak paham, disangkanya ini tempat keramat, ini tempat yang penuh dengan berkah. Kenapa? Dulu Nabi pernah sholat di tempat ini. Padahal ketika itu momennya Nabi itu hanya sekedar lewat, numpang saja. Sehingga enggak ada yang istimewa, enggak ada. Biasa-biasa saja. Lah ketika disikapi luar biasa, istimewa, ada keutamaan. Terkesan ada keutamaan, maka kata Umar enggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Nah, menunjukkan ya Umar faham bahwa ini adalah sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada sikap hulu, ya bahkan kesyirikan. Kemudian dalil atau bukti yang ketujuh, amalan dari salaf. An Nafi', dari Nafi', Nafi', yakni Maula Abdullah bin Umar, ya bekas budaknya Abdullah bin Umar dan termasuk ya murid senior dari Abdullah bin Umar. Kata Nafi', balagha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an anna nasan ya'tuna syajarah allati buji'a tahtaha fa amara biha fa quti'at. Kata Nafi', seorang tabi'in, murid senior dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dengan sanad yang sahih, telah sampai berita kepada Umar bin Khattab bahwa kaum muslimin mereka datang ke sebuah pohon yang dahulu pernah terjadi peristiwa pembaiatan di bawah pohon tersebut bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, telah sampai berita bahwa kaum muslimin mereka mendatangi sebuah pohon yang dahulu pernah terjadi peristiwa pembaiatan bersama Rasulullah. Mungkin dimaksudkan adalah Bai'atul Ridwan. Ya, sumpah setia, bai'at di bawah pohon, siap untuk berjuang, berjihad sampai titik darah penghabisan, membela darah Utsman bin Affan yang dikabarkan ketika itu dibunuh oleh kaum musyrikin ketika beliau datang untuk melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Ya, pada tahun 6 Hijriah. Ya, jadi pada tahun itu rombongan dari Madinah berangkat menuju Mekah. Di tengah perjalanan ya, itu Rasulullah mengutus Utsman dulu. Karena Utsman ini beliau tokoh terpandang di kalangan Quraisy. Ya. Nah, jadi sebelum Nabi masuk bersama kaum muslimin untuk melaksanakan umrah, maka Nabi mengutus Utsman dulu, ya, untuk negosiasi. Ya, karena ketika itu terjadi ya perselisihan, ya kan, yang ma'ruf antara kaum muslimin dengan kaum syirikin Quraisy di Mekah. Maka ketika diutus sampai ke kota Mekah, dikabarkan Utsman dibunuh oleh kaum syirikin. Maka Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabat yang ketika itu berjumlah sekitar 1400 sahabat untuk berbaiat sumpah setia. Ayo, mari. Ya, menyatakan kesetiaan untuk membela darah Utsman yang telah ditumpahkan oleh mereka. Ini baru khabar. Sehingga terjadi pembaiatan itu. Dan Allah, demikian pula Rasulnya, telah menjamin kaum muslimin dan para sahabat yang ikut dalam peristiwa baiat Ridwan di bawah pohon tersebut sebagai ahlul jannah. Meskipun ternyata khabarnya tidak benar, Utsman tidak dibunuh, namun terjadi pembaiatan itu. Artinya peristiwa besar, peristiwa besar. Ya, nah, peristiwa besar. Sehingga ini termasuk pohon bersejarah kan gitu ya. Pohon bersejarah. Lah, ketika Nabi wafat, pohon itu masih ada. Masih ada pohon itu. Ya. Maka ketika Umar menjadi khalifah, kaum muslimin sebagian mereka datang ke pohon itu dan melakukan sesuatu yang menganggap pohon tersebut ada berkahnya itulah. Maka langsung Umar ya, tidak berpanjang lebar memerintahkan pasukannya ya untuk menebang ya, pohon tersebut. Diputus celah kirikan itu. Kalau orang sekarang ya mungkin sudah jadi monumen besar itu. Jadi monumen itu. Ya mungkin akan dipagar, akan wah dikasih prasasti ya, teken tanda tangan siapa lah. Ya. Dikeramatkan itu orang sekarang. Ya. Tapi dulu Umar tidak demikian. Meskipun itu memiliki nilai sejarah dan Umar bukan cuma dengar kabar ya. Beliau menjadi saksi ketika itu. Dan mengikuti peristiwa itu. Tahu persis. Ya, tapi beliau tidak membiarkan ini. Tidak mau kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan. Ditebang oleh Umar. Berikutnya. Yang ke-8. Dari Qaz'ah rahimahullah. Qala. Sa'altu Ibnu Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Putranya siapa? Umar bin Khattab. Atitur, apakah aku dianjurkan untuk ya mengunjungi dan mendatangi Bukit Tur? Ya. Kalau dalam penulisan redaksi kita ya Sur, Bukit Sur ya. Dan sekarang bukit itu masih ada ya. Faqala, kata Abdullah bin Umar, perhatikan Abdullah bin Umar murid Nabi ya, da'i Tur wala ta'tiha, tinggalkan Bukit Tur itu dan jangan kamu mendatanginya. Waqala, kata Abdullah bin Umar, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh seorang itu safar menyengaja untuk keluar kota, melakukan safar untuk mendatangi sebuah tempat kecuali menuju ke 3 masjid. Ya. Yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, adapun selebihnya apabila seorang berkunjung ke sebuah tempat selain dari 3 masjid tadi, selain dari 3 tempat tadi, kemudian dengan anggapan ada keutamaan di tempat itu ya, ada sesuatu yang lebih di tempat itu yang erat kaitannya dengan masalah agama, maka ini tidak diperbolehkan, bahkan haram. Tidak boleh berangkat dari Indonesia ke Saudi Arabia sengaja sekedar untuk ziarah ke kuburan Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Apa hukumnya? Haram. Tidak boleh. Kalau tujuannya itu. Beda halnya kalau misalkan tujuannya kemana? Ke Masjid Nabawi. Tapi berhubung kuburan Nabi ada di area Masjid Nabawi, akhirnya ziarah ke kuburan Nabi. Labas. Silahkan. Namun yang dituju utama apa? Masjid Nabawi. Karena itu yang diperbolehkan. Tapi mengkhususkan ziarah ke kuburan Nabi. Ya, nyelengi begitu. Nabung. Sudah kumpul sekedar untuk ziarah saja, tidak boleh. Innamal amalu binniyat. Semuanya tergantung niatnya. Meskipun kelihatannya kesana itu, tapi niatnya itu yang menentukan. Atau dari Indonesia berangkat menuju ke Saudi Arabia, kenapa? Atau kemana? Memelihat Gua Hira. Kalau itu semata-mata tujuannya, sia-sia harta Anda. Meskipun sudah pesan tiket, batalkan saja daripada Anda dapat dosa. Kata Nabi apa? La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh seorang safar sengaja keluar kota menuju sebuah tempat karena dinilai utama kecuali dia tiga masjid. Itu aja. Selebihnya enggak boleh. Ini saja Bukit Tur, kata Abdullah bin Umar, enggak boleh. Dari Madinah loh ya. Bukit Tur kan di sana. Ya, sekitar Mekah. Lah ini dari Madinah kan safar hitungannya. Kata Abdullah bin Umar, enggak boleh. Tinggalkan Bukit Tur. Enggak ada keutamaannya itu. Ya. Nah. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Saya sampai di sini insyaallah. Insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang bidillahi ta'ala. Semoga bisa dipahami ya. Dan bisa menjadi tambahan wawasan dan keilmuan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.